Saya orang Jogja menyebut Akso itu maknanya Jabal Kat. Jabal Kat itu enggak ada yang tahu di mana, pokoknya Jabal Kat sana. Itu Akso. Makanya waktu Rasulullah menerima tamu di masjid, tiba-tiba ada tamu itu orang enggak ada yang ngerti dia baju model mana, potongan rambut model mana, wajah model mana, enggak ada yang ngerti. Tahu-tahu dia teriak, "Muat! Mat!" Muat itu ada tamu nemui Rasulullah. Sahabat yang lain kaget, ini orang sok-sokan banget manggil Rasul Mat. Padahal orang di Makkah, di Madinah enggak ada yang berani manggil Mat itu karena dilarang oleh Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Kamu jangan panggil nabiku, utusanku seperti kamu manggil temanmu. Makanya ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Ini orang ini mat, muat. Sahabat yang lain marah, ini emang minta ditempeling orang ini. Tapi Rasulullah ya udah suruh masuk, akhirnya disuruh masuk. Begitu masuk, mat, aku pengen kencing. Ya kencing ke sana dulu. Disuruh kencing bukan cari toilet, tapi di depan Rasulullah di dalam masjid langsung buka jubah kencing, tor gitu. Sahabat Umar nggak kuat. Nahan emosi, tarik pedang mau dipotong ke apa kepalanya. Begitu wut Rasul Umar, jangan. Ini orang kampung. Adat di kampungnya sana itu kencingnya memang sembarangan. Ada bantrek ya dikencingi. Ada selokan ya dikencingi. Gini-gini juga santriku, tapi santri dari Tasik gitu. Nah orang seperti ini disebut di dalam Al-Quran wajah amin aksol. Berarti ini pakai bahasa aksol. Artinya apa? Palestina itu jauh. Makanya ketika Rasulullah cerita dari Palestina, bah, gak bisa orang terima. Wong belum ada pesawat, kuda tercepat. Itu butuh waktu 1 bulan lebih. Kuda tercepat, penunggangnya penunggang kuda terbaik di Arab waktu itu, namanya sahabat Kokok. Sahabat Kokok ini ujung tombak pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid. Itu kalau naik kuda sering kebablasan. Jadi pernah satu ketika saking kencengnya naik kuda, kudanya gak bisa direm. Blue wandang gitu masuk ke tengah-tengah pasukan Romawi. Dipanah 250 ribu tentara. Sahabat kok itu bisa lompat kari kanan-kiri kanan tidur di bawah kuda. Gak kena panah satu pun. Saking jagonya naik kuda. Kalau sekarang mungkin kelasnya Valentino Rossi lah. Ini butuh waktu sebulan lebih. Itu pun mati 6 itu kudanya itu. Karena saking cepatnya. Kalau motor itu sekernya patah itu. Nah, Rasulullah cerita semalam ya enggak ada orang percaya. Apalagi cerita ke langit. Ya itu udah zaman segitu ya ngipi. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj enggak ada orang percaya. Semua enggak ada yang percaya. Sahabat nanya, "Ya Rasul, semalam kemana kok enggak ada?" "Dari Palestina." "Oh. Dari mana ya Rasul?" "Dari Filistina." "Dari mana, Rasul?" "Dari langit." "Dari mana?" "Dari Filistina." Setiap ditanya jawaban Rasul itu sama. "Dari langit, dari Filistina." Orang-orang ini, "Oh, paling Rasul gurau." Dikira Rasul itu bergurau karena Rasulullah memang ya suka bergurau. Enggak serius-serius amat gitu juga enggak, Rasul itu suka gurau. Yang sering diajak gurau itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu suka usil. Kalau makan kacang, itu biasanya Sayyidina Ali yang ngupaskan. Tapi kulitnya itu ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu makan kacang menghabiskan banyak. Tempat Sayyidina Ali itu paling dikasih kacang apa kulit 2-3 gitu. Terus nanti, "Ya Rasul, apa Ali? Kok penjenengan makan kacang banyak sekali? Apa? Lah itu buktinya kulitnya numpuk di depanmu banyak gitu ya Rasul." "Iya Li, lama gak makan kacang. Tapi tak lihat kamu sekarang kok rakus banget. Kenapa ya Rasul?" "Ah, kamu makan sama kulitnya sampai kulitnya aja gak ada." Ini Rasul, suka gurau juga. Ada orang nazar, "Ya Rasul, doakan saya kaya. Kalau saya kaya, nanti saya akan beli kuda terbaik. Lah kita jalan-jalan, nanti tak bonceng." Orang ini 2 tahun berikutnya kaya. Karena kaya bisa beli kuda terbaik, ngajak Rasulullah jalan-jalan. "Ya Rasul, aku sudah punya kuda terbaik, sekarang jalan-jalan yuk. Nanti Rasul tak naik kita berdua." "Ya udah ya jalan-jalan, dandan Rasulullah. Pakai baju bagus mau jalan-jalan." "Mana kudamu?" "Lah itu ya Rasul." "Ah, ada-ada aja kamu jalan-jalan pakai anaan kuda. Enggak mau aku balik ke dalam rumah." "Rasul, itu kuda gede bukan anaan kuda." "Enggak, aku lihat tadi anaan kuda." "Ya Rasul, itu kuda dewasa." "Enggak, aku tadi udah lihat anaan kuda." Rasul masuk, duduk lagi. Ini orang nangis, "Rasul, itu kuda gede." Nangis ini Rasul. Enggak tega Rasul. "Ya iya, aku tadi juga lihat, perasaan saya enggak ada kuda itu anaan unta. Dari dulu yang namanya kuda itu anaan kuda." "Ah, bisa aja Rasul, ya udah naik-naik," katanya. Kan gitu Rasul suka bergurau. Lah maka ketika Rasul cerita naik ke langit, ini dikira gurau gitu aja ya, paling Rasul bergurau. Tapi setiap orang yang nanya, jawabannya sama dari langit, dari Palestina. Lama-lama itu kesimpulan beraneka macam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu terjadi pada saat Rasulullah berduka setahun ditinggal Siti Khadijah. Dipikir Rasulullah itu kehilangan Siti Khadijah ini akhirnya stres. Maka sebagian sahabat yang lain menganggap Rasul mulai kurang waras. "Wah, Rasul kurang waras ini. Gimana masa ditinggal mati istri aja? Gila kayak gitu. Malah merasa naik ke langit." Nah, setiap dengar orang ngerasani Rasulullah begitu, Sayyidina Umar marah. Dicari orang itu, dipukuli itu, "Kamu bikin hoak ya, pok." Gitu. Sayyidina Umar, "Pok, tuman." Ini Sayyidina Umar. Jadi setiap ada orang cerita bahwa Rasul ini gila karena ceritanya aneh, tempiling. Sampai Sayyidina Umar itu tangannya bengkak ngantemi orang itu. Tapi lama-lama Sayyidina Umar juga mikir, ini orang kok ngomongnya sama. Cobalah aku tak tanya sendiri ke Rasulullah. ini gimana? Akhirnya ya Rasul, apa ya Umar? Loh, tanganmu bengkak kenapa? Lah inilah ya Rasul, aku mau nanya. Orang semekah ini, semadinah, Makkah ini, semua nanya sahabat ini. Nanya apa? Katanya Rasul gila. Loh kok gila kenapa? Ya Rasul katanya habis dari langit. Iya Umar. Hah? Bener? Dari Palestina? Iya. Hah? Yakin ya Rasul? Iya. Semalam kemarin aku dari Palestina. Hah? Bener ya Rasul? Iya. Begitu dijawab bener Sayyidina Umar langsung nangis keluar. Ya Allah, ternyata bener Rasul berubah pikiran. Nangis ini Sayyidina Umar. Pedangnya ditarik, ditobat abet ini. Oh, semua orang lari, gak ada yang berani dekat. Bang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sahabat paling keras. Nangis itu. Gak ada orang berani sama Sayyidina Umar itu. Kelahi gak pernah kalah.